إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب ما جاء أن القلوب في القبور الصالحين يسيرها أوثانا تعبد من دون الله باب keterangan bahwa gulu bersikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh maka itu akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Lihat langsung keterangan dari Syekh bin Bas di Ta'liq. Ya. Nah, ihsan tadi belum baca ihsannya. Fadhol ihsan. Al-Maghluwa من الحسن نعم Syekh bin Bas di sini ketika menjelaskan kata Syekh bin Bas mengenai judul yang dibawa oleh Syekh bin Abdul Muhammad bin Abdul Wahab terkait judul bab Maja'an al-gulu fi quburi salihin yusayyiruha awsanan tawabadu min dunillah. Ya, kata Syekh bin Bas hadza sahihun kama sabaqa. Maka ini sahih sebagaimana telah berlalu di bab-bab sebelumnya. Fal ulu yaj'alul maghluwa fihi ma'budan min dunillah. Maka sikap berlebihan ini akan menjadikan orang yang dipuji secara berlebihan tadi sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Antum enggak percaya lihat habaib-habaib yang wafat itu. Ya, yang ada di Pancoran sana, Jakarta Selatan. Ketika berlebihan terhadap kuburannya, ya, berlebihan terhadap kuburannya, subhanallah, dibikin kubah, bagaikan kamar pengantin, ada fotonya lengkap semuanya, akhirnya jadi ma'bud, jadi sembahan yang disembah selain Allah, orang berdoa di situ, minta kepadanya, beristighosah kepadanya, dengan klaim-klaim palsu bahwasannya dia orang soleh dekat dengan Allah. Dia aulia, dia segala macam dan seterusnya. Dari klaim-klaim musyrikin Quraisy, enggak jauh beda. Bukan 11-12, 11-11. Mirip. Walaupun dikatakan 11-12, maka ya yang 12 ini yang lebih parah ini adalah musyrikin zaman sekarang, lebih parah. Ya, bahkan 1100. 11 itu ibarat durasi kesyirikan musyrikin dahulu. 100 durasi kesyirikan zaman sekarang. Walihada oleh karena itu lamma ala unasin fi ba'di salihina maka tatkala terjadi hal ini pada orang-orang yang mereka mengagungkan orang-orang saleh ja'aluha tubadu min dunillah maka mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai sesuatu yang disembah selain Allah. Kaqabri salihina minal Hasan wal Husain wa Fatimah wa ghairi dzalika semisal kuburan orang-orang saleh kuburan Hasan, Husain, Fatimah dan yang lainnya. Bahkan kuburan orang salah pun, bukan ini kan kuburan orang soleh, kuburan orang salah pun dijadikan sebagai ma'bud, sembahan yang disembah. Contoh kuburan siapa? Di Cirebon sana, kuburan seorang zindik yang bernama Syekh Siti Jenar, menganut paham wahdatul wujud, manunggaling kaula gusti. Ya. Gusti yaitu Allah menetap di hati, di pada diri seorang hamba. Allah musta'an. Dikafirkan oleh para ulama. Ya. Kuburannya tetap dijadikan sebagai ma'bud. Bukan cuma kuburan orang salah, bahkan kuburan orang soleh. Orang-orang soleh, bukan cuma orang soleh, orang salah juga. Allah musta'an. Wa hakadha hadhihi al-ummatu ghalaw fi rasuli. Demikianlah umat ini mereka gulu berlebihan terhadap Rasul. Fa'abaduhu. Mereka beribadah kepada kuburan Rasul, kepada Rasul. Wastaghatsu, beristighosah kepadanya. Wada'uhu, berdoa kepadanya sebagai sembahan, tempat berdoa min dunillah selain Allah. Wa fi sabiqi zaman, di zaman terdahulu. Lama ala qaumin nuhin fi salihin, maka tatkala terjadi sikap gulu terhadap orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh, ya, adda ila ibadatihim, ini hanya akan menghantarkan kepada peribadatan kepada mereka, ya. Wa taqaddama dzalik, ini telah berlalu penyebutannya ini. Nah, kemudian lihat hadis pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Warwa Malikun fil Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Imam Malik dari kitab Al-Muwatta bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bada, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu quburan anbiyaihim masajida, sangat murka, sangat besar kemurkaan Allah atas suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. Lihat di sini, ya, sangat murka. Nah, ambar kalau pikir. Ya, baca sarahnya di sini. Ah, wah ada Syekh Ainur, Abdul Ainur, Bang Ain bin Ahmad. Ibn Yasar, Yasar fa'adzamuha fatafu biha wastawasu biha walalau laha fallatu latu lat lat latta latta itu latta ya, nyebutnya latta apa latu berhalanya latta ya, latta ya fallatu latta latu ya. Kalau dia isim fa'il dari lata yalutu. Terus lama bola fihi ahlu ta'ifu. Ahlu ta'ifi. So'o ma'budan. Dunillahi wa'adhi sunatul awwalina wal-akhirina. Falbana'u ala al-kuburi falbina'u. Banai. Falbina'u ala al-kuburi wa ta'zimiha. Wa ta'zimuha. Nah, kata Syekh bin Baz, di sini Rawi Malik, Imam Malik meriwayatkan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, salah seorang imam mujtahid dari kalangan imam 4 mazhab, imam mazhab 4. Imam Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah. Imam Malik meriwayatkan di kitab Al-Muwatta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wa sanani wabat, ya Allah janganlah ya engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Ini di kitab Al-Muwatta. Ya, dibaca ini bukunya. Kalau tidak salah terjemahnya juga ada. Muwatta itu dari kata tawdi'ah. Apa artinya tawdi'ah? Tashil, dimudahkan. Buku yang memudahkan, at-taqrib, at-tashil, at-tawdi'ah, Muwatta. Buku yang dimudahkan untuk dipahami. Nah, dibaca itu. Ya. Sudah selayaknya ya, thalib itu punya buku-buku ulama Ahlussunnah, buku-buku induk hadis. Baik, barakallahu fikum. Ya. Kata Syekh bin Bas di sini mengomentari hadis, ya hadis Nabi yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya Allah jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Sangat besar kemurkaan Allah kepada suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ruya ini juga diriwayatkan mursalan secara mursal dari Atha' bin Yasar dan Zaid bin Aslam, dan diriwayatkan secara muttasil dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW. Intinya hadis ini valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Syekh bin Bas menjelaskan ishtadda ghadabullah, sangat besar kemurkaan Allah. Ya, setelah Nabi berdoa, doa dari Nabi dan dikabulkan doa Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kuburan beliau tidak dijadikan sebagai berhala yang diibadahi. Sangat besar kemurkaan Allah. Ini berarti isbat sifat ghadab lillah. Ini Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan sifat murka, marah bagi Allah. Adapun kalangan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan turunannya, baik Qullabiyah, ya, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka menafikan sifat ghadab bagi Allah. Walau banyaknya redaksinya terdapat di Al-Qur'an maupun hadis, karena mereka takwil kepada sifat iradah. Karena mereka hanya menetapkan sedikit sifat. Semua sifat-sifat yang mereka tolak, mereka kembalikan. Ini khusus kaum Asy'ari. Mereka kembalikan kepada sifat iradah. Kalau Jahmi, enggak ada. Mereka nafikan semuanya. Ya, mereka nafikan. Nah. Ya. Li'annahum ja'aluha awsanan tu'badu min dunillah. Kenapa Allah murka dengan keras? Sangat besar kemurkaan Allah karena mereka menjadikan kuburan Nabi sebagai awsanan, sebagai berhala yang diibadahi selain Allah. Haitsu banaw 'alaiha al-masajidah. Kapan dijadikan kuburan tersebut sebagai masjid? Di mana mereka menjadikan bangunan di atas, ya, mereka membangun masjid. Membangun masjid itu bukan maknanya membangun masjid ada pondasi masjid, tidak. Yang jelas kapan kuburan tersebut diibadahi, maka kuburan tersebut jadi masjid. Di mana saja bumi kita pijak kemudian kita beribadah di situ, maka kita menjadikan bumi itu sebagai masjid. Ju'ilat li al-ardu masajida wa tahura, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bumi dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid. Masjid itu makan li sujud, tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Dijadikan oleh Allah untukku, bumi ini dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid. Ya, dan tahura, dan juga tempat bersuci. Kecuali toilet dan kandang unta, maka enggak boleh beribadah kepada Allah di situ. Ya, dalam bentuk salat. Nah, ibadah di kuburan walaupun tidak ada masjidnya berarti telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Maka dialah yang dimaksud oleh Nabi SAW, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Dan dialah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis yang kemarin pekan lalu, la'anallah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Ala inni anhaakum an dzalika. Dialah yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Ya. Fa'adzamuha, mereka mengagungkannya. Mereka mengagungkannya. Mereka bikin kubah, mereka buat ya, mereka semen, mereka berikan apa namanya? Kijingnya. Beri keramik, ya, kasih foto mendiang yang matinya Habib Fulan, Wali Fulan. Ada kembang penuh, bahkan kayak kamar pengantin, ya. Enggak percaya. Kayak kamar pengantin. Allahu musta'an. Fatawafu biha, mereka tawaf di situ. Tawaf ini ibadah khusus untuk Allah dan tawaf hanya khusus di Baitullah, di Ka'bah. Wastaghasu biha, mereka istighosah, minta pertolongan dikala sulit kepada sesuatu, minta pertolongan dalam bentuk permintaan yang tidak bisa ada yang mengabulkan permintaan tersebut kecuali hanya Allah. Mereka minta kepada kuburan tersebut. Wa nadzarulaha, mereka berdzar untuknya. Maka ini adalah kesyirikan akbar. Tidak ada kata lain kecuali kekufuran. Tidak akan bersatu di kalbu seorang hamba kesyirikan dan keimanan selama-lamanya. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ibnu Qayyim menyatakan di kalbu seorang hamba tidak akan mungkin bersatu. Ini di kitab Ighatsatul Hafan. Nyanyian dan Al-Quran. Karena dia jiddain, dua hal yang saling kontradiksi. Ada seorang penghafal Quran, ada seorang penghafal lagu-lagu, tembang kenangan, tembang lawas, tembang ya, tembang zaman sekarang, dihafal semuanya. Ya, hafid satu kaset. Nah, dia penghafal satu kaset. Terus dihafal Quran itu enggak mungkin bersatu seorang hamba di kalbu seorang hamba. Enggak mungkin. Ya. Nah, begitu juga kesyirikan tauhid itu enggak mungkin. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba. Ya, sebagaimana najis, najasah itu akan menghilangkan taharah. Paham ke sini? Ya, seorang bersuci kemudian najis, terkena najasah atau dia berhadas, maka hilang taharahnya. Begitu juga seorang yang beribadah kepada Allah kemudian berbuat syirik, hilang ibadahnya, hilang tauhidnya. Yang menetap adalah kesyirikan. Nah, demikian pula kalau sudah syirik masuk tauhid, taubat dari syirik, maka hilang itu syirik, jadilah dia muwahhid. Tapi kalau tidak, dia tetap musyrik. Ya. Falata atau latu, lat. Maka Lat, berhala yang disembah, ini diantara berhala besarnya orang-orang Arab dahulu. Ya. Lata itu, dia isim fa'il dari Lata yaluttu. Ya. Lata yaluttu itu yang mengaduk sawit, tepung, ngadon. Itu nama orang, namanya, nama tepatnya Allah alam. Di buku-buku tidak diketahui, ya, tidak disebutkan oleh para ulama. Cuman dia masyhur di zaman Arab. Dia biasa menyajikan donasi gratis dalam bentuk roti kepada jamaah haji, jamaah umroh. Orang-orang senang kepada dia. Ketika dia mati, orang-orang kehilangan. Maka makamnya dibuat monumen. Dibuat monumen, akhirnya ada kuncennya dan akhirnya diibadahi. Ya, diibadahi bukan maksudnya orang-orang Arab meyakini si Lata ini dapat menghidupkan, mematikan, memberikan rejeki, mengatur alam semesta. Tidak. Mereka yakin itu semua hanya hak Allah. Namun meyakininya apa? Bahwa si Lata ini dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lama ghala fihi ahlul ta'if. Maka berhala Lata, ketika orang-orang ta'if gulu berlebihan terhadapnya, sara ma'budan min dunillah, maka kuburan Lata ini menjadi sembahan yang diibadahi selain Allah. Ya. Fahadihi sunnatul awwalina wal akhirin. Inilah sunnah orang terdahulu maupun yang belakangan. Sunnah sayyiah ini pertama kali dibuat oleh siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Dilestarikan oleh musyrikin milenial sampai hari ini. Sunnatul awwalina wal akhirin. Fal bina'u 'alal qubur wa ta'dhimuha. Maka membangun kuburan dengan ornamen-ornamen dan mengagungkannya, yusayyirha awsanan, maka hanya akan menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala. Tu'abadu wa illam ya'budu al'an, yang akan hanya menjadi berhala yang disembah walaupun mungkin saat ini dia belum disembah. Nanti ketika kaumnya Nabi Nuh membuat patung kuburan di atas kuburan, gambar-gambar di kuburan 5 orang soleh, di masa tersebut tidak diibadahi dan belum diibadahi. Ketika mereka generasi ini mati, hilangnya ilmu, akhirnya diibadahi. Begitu juga nanti ya. Kalau ada orang yang menjadikan kuburan orang-orang soleh, kuburan wali, kuburan habaib ya, dengan megah dibuat patungnya, ada gambarnya, mungkin belum diibadahi. Walaupun sudah diibadahi, taruhlah belum diibadahi, generasi pasti diibadahi. Ini sunnah sayyi'ah. Ini sunnah sayyi'ah ya, yang terus terlestarikan. Allah musta'an. Makanya dalam syariat ada namanya satu daro'i, diputus pintu untuk melakukan hal tersebut. Ya, Ali bin Abi Thalib menyatakan kepada Abu Hayyaj, "Ala ba'su ka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamasta wa la qabran musliman illa sawaita." Maukah engkau putus sebagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Tidaklah engkau melihat patung kecuali engkau hancurkan, karena ini wasilah menuju kesyirikan. Tidaklah engkau melihat kuburan yang ditinggikan illa sawaita, kecuali engkau ratakan, karena ini wasilah menuju kesyirikan. Ya. Apalagi sudah benar-benar syirik. Allah musta'an. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Fal wasilah fal wasailu tajurru ilal ghayat. Maka yang namanya wasilah ya, ini akan menyeret kepada tujuan akhir yang buruk dari syaitan, yaitu kesyirikan. Kemudian lihat berikutnya hadis-hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala wa li ibn Jarir bi sanadi. Ya, diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanadnya an Sufyana an Mansur, dari Sufyan dari Mansur, an Mujahidin dari Mujahid. Afaraitumul Lata wal Uzza. Bagaimana pendapat kalian tentang Lata dan Uzza? Qala kana yalutu lahum as-sawiqa fama taf'akafu ala qabrih. Maka Mujahid menyatakan, Lata itu dia dahulu yalutu lahum as-sawiqa, dia biasa mengadon tepung untuk mereka untuk dibagikan gratis dalam bentuk roti yang sudah jadi. Famata, dia pun mati, orang-orang bersedih dengan kematiannya. Fa'akafu, maka mereka pun i'tikaf ala qabrihi, di kuburan si Lata ini. Wa kadzalika Abu Jauza wa Ali bin Abbas, demikian pula Abu Jauza menyatakan dari Ibnu Abbas, kana yalutu sawiqalil hajj, isi Lata ini dia mengadon tepung untuk dibikin roti dibagikan kepada jamaah haji. Wa Ali bin Abbas radhiyallahu anhu aqal, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu waziratil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suraj. Rahu ahlu sunan. Ya. Ya, kata Ibn Abbas, Allah melaknat zairat, para wanita yang berziarah kubur, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid, dan orang-orang yang menjadikan kubur masjid di atas kuburan, itu tempat ibadah, wasurat, dan dia membuat penerangan, lampu-lampu di kuburan. Apalagi zaman sekarang kuburan-kuburan habaib ini, mohon maaf kita sebutkannya, ada lampu yang perlak-perlik gitu, yang kedap-kedip. Ya, kayak lampu warung remang-remang. Lampu yang kerip-kerip. Ada di kuburan, kuburan-kuburan orang soleh. Allah musta'an. Ini penghinaan ini. Ini penghinaan. Nah, maka ini harus diingatkan. Dinyatakan ini sesat, ini keliru, ini batil. Nah. Fadal, nah, ini ada Pak Anwar ini. Fadal Pak Anwar. Zairati. Hasan bin Thabit wa Abi Al-mas'alatu tsaniyah. Al-mas'alatu tsaniyah. Kita hudud al-mas'alatu al-kuburi di masa bakal minat tasyakuni bi ahli kitabi. Wa li'annahu wasilatu ila syirki. Mas'alatun. Mas'alatun. La yajuzu ziyaratan. Ziyaratu. Fa'il yajuz. La yajuzu ziyaratun nisa'i hatta ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam al-sahihi. Li'anna haditha amun wa warada labdu ziyaratun. Zawarat. Labdu zawarati. Lakin warada aydun zawiratun. Alafu bil Qur'ani jaizun li annahu kalamun. Nah. Ya, berikutnya kata Syekh bin Bas atau ya, ketika beliau menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, hadis Ibn Abbas, Allah melaknat zairatil kubur, zairat jamak muannas salim dari zairah, isim fa'il dari zaraya zuru ziaratan, artinya wanita yang berziarah kubur, zairat para wanita yang berziarah kubur. Tadi Syekh bin Bas mengatakan ada lafaz yang zawarat dengan sighah mubalaghah. Artinya kalau zawarat yang dilaknat itu bukan wanita yang ziarah kubur, tapi zawarat yaitu yang suka, yang hobi ziarah kubur. Ya, Syekh bin Bas menyatakan itu tambahan aja. Yang benar yang terlaknat wanita yang ziarah kubur pun juga terlaknat karena terdapat hadis riwayat ini. Zairat. Baik. Ya, dilaknat para wanita yang berziarah kubur. Kenapa dilaknat ini? Kalau wanita ziarah kubur, dia datang ke pemakaman bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, adiknya, suaminya, ya, atau kerabatnya. Siapa yang pingsan? Wanita, ada cowok pingsan gitu, malu lah. Gitu. Ya enggak? Suyudi, wah serem gitu. Bapaknya meninggal pingsan. Ya, disitakin orang, malu-maluin aja. Hah? Ya biasanya gitu apa? Perempuan. Ya enggak? Remon nangis gitu di kuburan pingsan. Ya. Disitakin sama orang, malu rajul enggak kayak gitu. Biasanya kayak begitu siapa? Perempuan. Perempuan enggak kuat. Dia pakai atifah, emosi, apa namanya? Pakai perasaan. Apa istilahnya baper. Ha. Bapernya itu kuat. Baik. Nah, kalau mereka pingsan enggak kuat, nah ini akhlak jahiliyah. Fihi hurmatu ziyaratul kubur 'ala nisa. Dalam hadis ini terdapat keterangan haramnya ziarah kubur bagi para wanita. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Ya. Berdasarkan pendapat yang sahih. Lil adil dati, ya, berdasarkan dalil-dalil, dalil-dalil yang ada, dalil-dalilnya menerangkan yang dilaknat itu ya cukup wanita aja, kama fi hadisi Hasan ibn Sabit, sebagaimana dalam hadis Hasan ibn Sabit. Nah, karena wanita itu lemah ya, kalau dia melihat kuburan kerabatnya, suaminya, anaknya dan seterusnya. Dia gak bisa menguasai dirinya, langsung bersedih bahkan pingsan. Ya, berikutnya apa juga lagi, wanita itu ya kata para ulama dia aurah, aurat. Ya, nah kalau dia pergi ke kuburan dia akan ikhtilat dengan para pria. Nah ini akan ada fitnah berikutnya lagi. Ya, fitnah. Ya, suaminya meninggal, datang istrinya gak pakai cadar, ya datang. Bahkan kadang gak pakai jilbab, kekumuran. Teman-teman suaminya ngelihat ke istrinya. Ah, fitnah. Fitnah kan? Fitnah orang suami mau jadi janda loh. Fitnah. Ya, di kuburan harus nginget mati, kan malah nginget syahwat. Boleh juga tuh jandanya. Gitu. Hah? Kalau ngitung lain lagi lah. Ini di kuburan harus nginget mati, malah nginget syahwat. Cakep juga tuh. Boleh juga tuh. Nah, di kuburan harus ngitung mati. Itu gerai. Malah ngitung, malah nginget syahwat. Cakep juga ya. Majulah gitu. Selamatkan. Bisa bilillah. Benar bisa bilillah. Bagaimana bisa bilillah? Bagaimana apa orang yang menolong janda, yang menolong anak yatim dan janda bisa bilillah. Tapi bukan di situ momennya. Nanti di rumah, setelah idahnya kelar gitu kan. Allah musta'an. Dan ini sebagaimana dalam hadis Hasan bin Sabit dan Abi Hurairah, bimana, secara mana. Fa bi ziyaratul kubur mukhtasatun birrijal. Maka ziarah kubur itu ya khusus untuk para pria itu. Ya, khusus untuk pria. Nah, apalagi perintah bidang ziarah itu khitabnya itu untuk pria loh. Kata Nabi ini qad inni nahaitukum an ziyaratul kubur. Fazuruha gitu. Nabi berbicara itu kepada para pria. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, fazuruha. Ya sekarang ziarilah. Baina tudzakiru bil akhir. Karena dengan ziarah kubur ngingetin pada perkara akhirat. Ya. Taib. Anggaplah, oh tapi kan itu khitabnya bisa buat perempuan juga. Anggaplah ala sabil fard. Anggaplah. Ya, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Oh itu perintah Nabi ziarah kubur itu buat wanita juga. Anggap ya. Ingat, tapi ada hadis yang mentaksis. Hadis apa? Ini. La'anallah az-za'irat. Allah melaknat za'iratil kubur, para wanita yang berziarah kubur. Taibarkan. Ya. Terus kalau sekarang saya kasih syubhat itu. Kan ada riwayat Aisyah radhiyallahu anha zarat qabr akhiha Abdurrahman. Abdurrahman bin Abi Bakar mati duluan sebelum Aisyah. Faris, mau diri apa gimana? Jangan bohong. Tidur mau ngantuk aja kok. Mau diri apa? Udah jangan bohong. Kalau bohong diri ini. Sini pindah sini. Ngantuk lagi. Kita nanam capek buat ngajar dia malah ngantuk. Sini, Faris. Nah, biar gampang citak nih saya tidur. Sini biar melihat enak nih saya. Kalau sini saya pakai nengok. Kalau sini kan udah depan muka saya itu langsung muka antum. Sini. Ini anak teman-temannya dia nih. Mana lagi tadi? Ya. Nah, syubhatnya tadi ya. Oh iya, masa syubhatnya doang? Jawabannya enggak ada. Syubhatnya doang. Jawabannya apa? Ya. Perbuatan Aisyah itu mahmul, bisa dibawa kepada kemungkinan bahwasanya belum ya sampai larangan Nabi SAW. Ya, seandainya larangan tersebut sampai kepada Aisyah, tentu dia tidak akan menyelisihi Nabi SAW terkait zahirah para wanita yang berziarah. Nah, taruhlah hadis itu sudah diketahui Aisyah, ini ijtihad beliau, ijtihadnya Aisyah. Ya, nggak diragukan lagi hujjah itu adalah pada hadis Rasulullah SAW yang sharih, bukan ijtihad siapapun. Yang sore enggak? La'anullah az-za'iratil kubur. Sore enggak? Sore. Apa mau dipalingkan kemana lagi? Ya. mau dipalingkan kemana lagi? Nah, taibar kalau ya. Masalah tsaniyah, masalah yang kedua, ittikhadul masajid al kubur, menjadikan masjid sebagai kuburan, lima sabaqa dari pembahasan sebelumnya, itu minat tasyabbuh bi ahli kitab, merupakan tasyabbuh kepada ahli kitab, terutama kaum Nasrani. Waliannahu wasilatun ila syirk, karena hal ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Ada permasalahan berikutnya yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, ya. La yajuz ziyaratun nisa ala hatta ila qabrin nabi ala sahih. Enggak boleh wanita berziarah kubur walaupun itu ziarahnya ke kubur nabi menurut pendapat yang sahih. Li'annal haditsa amun, karena hadis ini umum dan tidak ada yang mentaksisnya. Kapan ditaksis? Kalau ada hadis lain yang mengkhususkan pembolehan musawwiqat. Ini enggak ada musawwiqnya. Warada lafdun, ada memang lafad la'anallah zawwarat dengan sigha mubalaghah, artinya zawwarat, wanita yang suka ziarah kubur, hobinya ziarah kubur. Ada enggak kayak gitu? Ada. Ibu-ibu selain hobinya ke mall, hobinya ke kuburan. Kuburan mana? Kuburan keramat. Ya. Dikit-dikit nyekar, dikit-dikit ya ziarah safari ke kuburan, dia tur ke Jawa Timur naik bis. Kalau suaminya bosan, diajak sama grup pengajiannya pakai jilbab baru yang warnanya oranye semua. Gitu. Ya enggak? Benar enggak? Benar tuh Pak Edi aja tahu. Pernah ikut dulu Pak Edi? Pernah. Masya Allah. Kuburi juga dulu. Karena Syekh Edi kuburi ya. Syekh Edi dulu. Pernah Pak Edi? Dulu, ya Allah. Ada ibu-ibu kan? Hah? Apa? Oh, sama madrasah. Masya Allah. Madrasah apa? Antum pernah gak Paris? Kuburan kayak gitu dulu? Enggak. Lakin warada aidan zairat, namun terdapat juga zairat. Ini kemudian bersumpah dengan Quran boleh, karena dia adalah kalamullah. Oh, Syekh bin Baz bawain ini. Ya, saya enggak tahu apa korelasinya ya. Nah, dengan bahasan kita, saya enggak tahu korelasinya hanya apa. Allahu a'lam. Ya. Bersumpah dengan Al-Qur'an itu boleh karena Al-Qur'an kalamullah. Tafihi masail. Yang pertama tafsir Al-Ausan. Ausan itu jamak dari apa? Wasan. Nah, kalau Ausan itu diterjemahkan secara umum dia kayak ma'bud, berhala, roh, roh leluhur, dewa-dewa dan yang lain, pokoknya namanya Ausan. Kalau sonam, jamaknya asnam, itu khusus untuk apa? Patung. Patung. Makanya Nabi menyatakan Allahumma la taj'al qabri wasanan, wasan. Bukan patung tapi kuburan. Maka sembahannya bisa kuburan, bisa patung, bisa apa? Lebih umum. Kalau khusus sonam. Yang kedua tafsir ibadah. Ibadah jelas ya tafsirnya ya. Ibadah itu ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardha min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ya. Segala yang dicintai, diridhoi oleh Allah dari ucapan, perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Asalisah, yang ketiga annahu sallallahu alaihi wasallam yasaid, saya bacain Indonesianya aja. Nabi sallallahu tidak meminta perlindungan kecuali kepada perkara yang dikhawatirkan terjadinya. Ya, Nabi minta perlindungan pada Allah kecuali pada perkara yang dikhawatirkan terjadinya. Dikhawatirkan terjadinya kuburan beliau diibadahi, maka beliau berdoa pada Allah agar dihindari dari hal tersebut. Yang keempat, qarnuhu Nabi SAW menggandengkan bihadat tikhadul kubur al-anbiya wal masajid. Ya, menggandengkan dengan hal ini menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. Yang kelima, penyebutan syiddatul ghadab minallah, sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini isbat sifat ghadab bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ke-6, wahiyah min ahamiha, yang paling penting ini, Ma'rifat mengenal sifat ya, ibadah, peribadatan kepada Allat, ibadah kepada Lata. Allati hiya min akbaril awsan, yang merupakan ya, sesembahan yang paling besar. Yang ketujuh, ma'rifatu qabru rajulin saleh, mengetahui kuburan orang saleh. Ya, ini bagaimana nanti akan diibadahi kalau mereka itu kuburannya ditinggikan dan seterusnya, nanti orang-orang akan mengagungkan. Ya. Yang ke-8, annahu ismun sahibul qabr, bahwasanya Lat itu nama ya yang mati, ya sahib kubur, ya yang ada di kuburan itu namanya silat. Tapi ini julukan, karena dia julukan. Ada yang mengatakan itu memang nama aslinya. Wa dzikru ma'na tasmiyah, dan penyebutan makna penamaan ini, ya karena dia dahulu suka membagikan roti gratis. Ya. Yang ke-9, laknat Allah terhadap para wanita yang suka berziarah kubur. Nah, ini ketika memberikan faedah zawarat dengan segala mubalaghah. Berarti Syekh mengisyaratkan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dua-duanya kena, yang berziarah dan yang apalagi yang hobi berziarah. Ya, yang ke-10, laknat Allah bagi orang yang ya, asrajaha, menerangi kuburan tersebut. Nah, ini semua kuburan diterangi, kuburan dibangun, ditinggikan, itu semua wasilah menuju kesyirikan. Dibikin kubah, ini enggak boleh. Ya, semua wasilah menuju kesyirikan itu harus diputus dalam Islam. Harus dicopot. Antum tahu ya, di mana letak kubu apa namanya pohon yang dibaiat dulu Rasulullah SAW, yang Allah berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minin, Allah meridhoi orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta asyjarah, ketika mereka kaum mukminin sahabat mereka membaiat engkau wahai Nabi tahta asyjarah, di bawah pohon. Pohon itu seperti sakral, pohon besar yang dahulu para sahabat berbaiat kepada Nabi. Ya. Nah, ketika Nabi SAW wafat di masa Abu Bakar Ibnu Abu Bakar Siddiq, orang-orang dari kalangan tabi'in yang belum kenal hakikat tauhid, mereka mendatangi pohon tersebut. Kemudian apa? Salat di situ. Salat di menghadap kepada Allah, doanya kepada Allah. Ya, tapi kalau nanti mereka wafat ini, kira-kira kuburan tersebut jadi apa? Kayak zaman sekarang kan, banyak kuburan keramat. Makanya Umar bin Khattab sebagaimana dikatakan oleh Isa bin Yunus salah seorang tabi'in, amara Umar bin Khattab biqat'i syajarah. Umar bin Khattab memerintahkan untuk menebang pohon tersebut, allati yuba. Yuba tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam apa buya tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi dibaiat di bawah pohon tersebut. Faqata'aha Umar menebangnya. Umar perintahin, "Pak, tebang, tebang." Enggak peduli itu pohon keramat bersejarah gitu. Ditebang Umar. Li'anna an-nasa kanu yadhhabuna wa yusalluna tahta. Karena orang-orang sudah mulai pergi ke situ, salat di bawah pohon itu. Maka kata Isa bin Yunus, "Fa khafa 'alaihim al-fitnata." Umar mengkhawatirkan fitnah nanti dapat menimpa mereka. Tepat enggak keputusan Umar? Tepat. Lihat tuh gua Hira, mau ditutup gimana, dia kan gunung batu, ya. Lihat di situ, orang-orang ke situ. Padahal enggak ada manasik haji umrah tuh, enggak ada. Oh enggak, kita ziarah aja. Iya, ada enggak keutamanya? Enggak ada. Nabi di gua Hira. Kemudian Nabi ke Madinah. Kemudian Nabi Fathul Mekah, ke Mekah lagi kan? Ke Mekah. Kemudian Nabi haji di situ umrah. Ada enggak riwayat yang Nabi balik lagi ke gua Hira? Tidak ada. Maka yang namanya khulwat, berduaan dalam waktu yang lama di satu tempat, itu sudah mansuh, dibatalkan. Sudah tidak ada lagi. Karena Nabi tidak pernah melakukan meditasi seperti itu lagi dalam waktu yang lama. Tidak ada. Ya, Nabi tidak pernah balik lagi ke Gua Hira. Lihat sekarang fitnahnya. Orang-orang datang ke situ. Bahkan punya keyakinan khurafat, nulis nama, kalau namanya di situ ya akan langgeng sebagai suami istri. Ya, misalkan di situ nulis Aidur Love Veronica, kayak bocah SD. Itu. Dan kan akhirnya banyak tulisan kayak gitu. Ya. Akhirnya tulisannya banyak kayak gitu, macam-macam lah. Ya. Ada yang sholat di situ, ada yang doa di situ. Nah, nanti lama-lama ya, akhirnya apa? Akhirnya sekarang pun sudah terjadi, dinding-dinding itu dicium-cium, diusap-usap. Ini terjadi. Ya. Paling banyak orang Indonesia dan orang-orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh, dan orang Indonesia. Nah, ini yang paling banyak terfitnah. Dai barakallahu fikum. Sudah habis berarti ya. Kita masuk ke bab berikutnya. Ya. Bab majaa fi himayati Mustofa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kull tariqin yuwassilu ila syirk. Ya, bab keterangan himayah penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Mustofa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sisi-sisi tauhid dan bagaimana beliau menutup seluruh jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Langsung di footnote, ya, di ta'liq dari Syekh bin Baz, ya, fadal dibaca di sini. Ya. Coba, Paris, baca ente supaya enggak ngantuk. Wajana busyai aljuzu minhu wa himat tauhidi zaidun aljanibi wasaniyatu ablagu minal aula li anal aula fil janibi wasaniyata fil hama wa huna dzikrul wasaili al-fi'liyati li-himayati tauhidi min asy-syirki wa fi babi himayati tauhidi wasaddi turuqi syirki wa sayati dzikruhu fihi al-himayatu al-qawliyah fihi al-himayatu wal-qawliyah nah ay hama at-tauhida bi tahdhiri min asy-syirki wa ma yuwassilu ilaihi min aqwalin wa af'alin. Nah. Ya, kata Syekh bin Baz, mu'alif di sini menjelaskan dengan bab ini keterangan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diboleh Nabi dan bentuk penjagaan beliau terhadap tauhid dari segala macam perbuatan, ucapan, perbuatan syirik dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi menerangkan mana saja yang akan mendatangkan kesyirikan itu dicegah. Kalau dikatakan janabu syai' al-juz'u min bagian darinya. Ya. Menjaga tauhid ini lebih dari sekedar sisi-sisi tauhid. Nah, kalau yang kedua inilah ablaq. Ini lebih mendalam makna daripada yang pertama, karena yang pertama hanya dari sisi aja. Kalau yang kedua ini filhama semuanya. Maka di sini ya beliau menyebutkan ya wahuna dzikrul wasail, di sini di bab ini disebutkan wasilah-wasilah perbuatan yang untuk menjaga tauhid dari kesyirikan. Wa fi babi himayati tauhid, dan pada bab penjagaan terhadap tauhid dan menutup jalan-jalan kesyirikan yang akan datang penyebutannya insyaallah. Yang di dalam sini terdapat penjagaan al-qauliyah yang bersifat lisan, itu menjaga tauhid, itu dalam bentuk mentahdir, memberikan peringatan dari kesyirikan dan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan, apakah itu ucapan atau perbuatan. Nah, ini yang diterangkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kita masuk kepada bagian pertama. Bagian pertama yang dibawakan hadis, yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Mustafa itu nama nabi ya. Mustafa maknanya mukhtar, yang terpilih, dari kata sokwah ya. Aslinya Mustafa itu aslinya. Kemudian taknya diganti menjadi tok, jadilah Mustafa. Aslinya apa? Mustafa. Karena dia dari kata sofwata, tak merbutok. Kalau janab tadi, ya janib, janab mana sisi tadi ya. Jadi pembahasan di sini adalah larangan terhadap semua sebab-sebab atau sarana yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, apakah ucapan atau perbuatan? Ya. Yang aslinya masyru' enggak boleh. Ini mengucapkan aslinya masyru' disyariatkan, jadi enggak boleh. Enggak boleh. Aslinya dibolehkan. Melakukan salat aslinya boleh. Tapi kalau dilakukan di dekat kuburan jadi haram. Salatnya kepada Allah boleh. Karena ini sarana kesyirikan. Itu enggak boleh. Ya. Banyak hal-hal ya seperti di dalam syariat ya. Yang aslinya boleh jadi enggak boleh. Ya. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Ya. Di Al-Qur'an juga. Sekarang ya kita bahas misalkan mencela berhala, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh, Nabi SAW mencela berhala. Yang Nabi lakukan pertama kali ketika diutus dengan surah Al-Mudassir, ya Al-Mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabir wa siyabaka fatahir wa rajisa fahjur. Itu yang Nabi lakukan pertama kali ialah, ini disebutkan oleh para ulama di buku-buku sirah, di Ad-Dawah, di mana yang kita kaji tahun lalu? Kita apa? Di kitab Zadul Ma'ad, kita bacakan di sini. Ya. Nabi SAW yang pertama kali lakukan setelah jadi Rasul memburuk-burukkan berhala Quraisy. Boleh. Tapi kalau kita mencela berhala orang lain, dikhawatirkan balik mencela Allah, tidak boleh. Allah mencela. Nabi Ibrahim mencela berhala bapaknya. Ya abati di mata abud malayan fauka walayadurru walayumni anka syai'a. Begitu kan. Wahai bapak, ya bapakku, lima ta'budu mala yusmi wala mala yasma wala yubsir, gitu ya. Wahai bapakku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun. Dicela itu berhalanya, enggak mendengar, enggak melihat, buta tuli. Jadi memperburukkan sembahan orang lain itu hukum asalnya boleh. Ya, namun kalau sampai mengantarkan kepada apa? Hah? Kepada apa? Nah. Ya, jadi enggak boleh. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbuna Allah adwan bighairi ilm. Ya, jangan engkau mencela itu sembahan-sembahan yang mereka sembah itu selain Allah. Nanti mereka balik mencela Allah secara ngasal ngawur tanpa ilmu. Ya, paham ke sini? Nanti mereka mencela Allah ngawur tanpa ilmu. Aduan, apa terjemahnya aduan? Ya, itulah ya. Secara ngasal ngawur. Nah, kemudian ayat pertama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ialah firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, al-ayata. Sungguh telah datang rasul dari diri kalian sendiri, yang dipetat. Ya, nomor berapa? Nomor 2, keterangan dari Syekh bin Baz. Ya. Ah, tadi Pak Anwar, sekarang Mas Anwar. Kata betul. Waspun lahu. Waspun lahu wal khotobu di Quraisyin walil ummati kulliha walahum khotobun li'annahum ya'rifunahu wa ya'rifuna nasabahu wa annahu minhum wa fi qira'ati syahadatin min anfusikum min asrafikum azizun 'alaihi ma'anitum ay syafa 'alaihi asy-syai'u alladhi yadurrukum wa yata'abbukum li rahmatihi bikum wa hubbihi lakum wa iri wa harisin ala hidayatikum wa tahdirikum minan nari bi amalihi wa aqwalihi wa huwa raufun bil mu'minina mutufun alaihim walakinnahu syadidun ala a'dailahi li kufrihim wa dolalihim fahadihi awsafuhu fa in kanat hadihi halahu falwajibu ittiba'ihi wa mahabbatihi ittiba'uhu falwajibu ittiba'uhu ittiba'uhu wa mahabbatuhu walakin hasola al-aksu fa'adawuhu hatta aradaw qatlahu summa mangkanat hadihi sifatihi fa'innahu la yatruku ummat tahu. Jangan ummah tahu, itu gak enak. Ummah tahu biduni nuskin. Nuskin biduni nuskin bidalika am bidalika amrin bitauhidi wa lizalika amara bidalika amara bitauhidi wa hassan nasa hassan nasa ala istiqomati wa haddaro minasyirki wa asbabihi bi akwalihi al-kathirati ka hadisin la tatruni kama tutruni tutrun la tutruni kama akrot an-nasor akrotin nasor iyakum wal bulu halaka al-mutan mutanatti'u. Ya, kata Syekh bin Baz ya rahimahullah, firman Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari diri kalian, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri, azizun 'alaihi ma 'anittum, ya, terasa berat olehnya atas ma 'anittum, atas penderitaan kalian, ya, atas penderitaan kalian. Harisun alaikum, yang dia sangat apa namanya bersemangat, berhasrat kalian mendapatkan kebaikan, dan terhadap kaum mukminin dia rauf rahim, pengasih penyayang. Inilah sifat Nabi SAW, dan ayat ini diarahkan kepada Quraisy, walil ummah kulliha, dan untuk umat semuanya, namun khususannya untuk Quraisy. Kenapa demikian? Karena Quraisy mereka mengetahui Nabi, mengetahui nasab Nabi. Ya. Mereka tahu Nabi SAW adalah bagian dari mereka. Mereka tahu Nabi SAW selama 40 tahun hidup di tengah-tengah mereka, dari keturunan orang mulia, dari ibu mulia, wanita mulia, pria keturunan orang mulia, walaupun seagama dengan mereka. Dan mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kejujurannya, sifatnya, amanahnya. Sampai-sampai mereka kalau safar menitipkan barang, tidak mau ke pasangannya, ke istrinya, ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka tahu sifat jujurnya. Dan mereka tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bisa baca tulis, tidak pernah belajar baca tulis, dan jadi tidak mungkin mengarang seperti Quran. Ya, mereka tahu. Dalam qiraah yang syadah, ini qiraah yang lemah, disebutkan min anfusikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tapi di ayat di dalam qiraah yang lain min asrafikum, setelah datang rasul yang merupakan orang-orang semulia kalian, azizun ma'anittum, yang terasa berat olehnya atas penderitaan kalian, yaitu berat bagi dia sesuatu hal yang memudaratkan kalian, yang membuat letih kalian, dirahmatihi, karena kasih sayangnya, ya, bikum terhadap kalian, dan karena kecintaannya terhadap kalian. Harisun ala hidayatikum, dia sangat berantusias agar kalian dapat hidayah, ya, dan dia mentahdir kalian, memperingatkan kalian dari api neraka, bi'amalihi wa aqwalihi, dengan segala perbuatan-perbuatannya, ucapan-ucapannya yang berupaya menghadang kalian dari neraka. Wa huwa ra'ufun bil mu'minin, ya, dia mengasihi kaum mukminin, ya, utufun 'alaihim, penuh kasih sayang kepada mereka. Namun lakinnahu syadidun 'ala a'da'illah, namun hal tersebut ternyata sangat berat bagi musuh-musuh Allah, ya, karena kekafiran mereka, kesesatan mereka. Nah, inilah sifat-sifat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in kanat hadhihi, ya, halahu, jika yang demikian inilah keadaan beliau, maka wajib mengikuti beliau, mencintai beliau. Namun keadaannya ternyata, ya, sebaliknya. Mereka ternyata memusuhi beliau hingga mereka ingin membunuh beliau. Summa man kanat hadhihi sifatihi, kemudian orang yang sifatnya seperti ini, maka, ya, maka beliau tidak akan meninggalkan umatnya tanpa memberikan nasihat. Oleh karena itu beliau memerintahkan untuk bertauhid, ya, mendorong, memotivasi manusia untuk istiqamah. Wahadzara, dan beliau memberikan peringatan dari kesyirikan dan sebab-sebabnya dengan segala macam perbuatan yang banyak, perbuatan beliau yang banyak, semisal dalam hadis. Afwan, bi aqwalihi, dengan sabda beliau yang sangat banyak, semisal dalam hadis. La tutruni kama tratin nasara, jangan kalian berlebihan menyanjungku sebagaimana kaum Nasrani berlebihan menyanjung Isa bin Maryam. Hati-hati kalian terhadap guru, ya, binasalah orang-orang yang berlebihan, dan banyak lagi, ya. Jadi Nabi SAW demikian keadaannya, bersemangat. Ma baqi syai'un yuqarribu minal jannah yubaidu minan nar illa qad buyina lakum, kata Nabi SAW. Tidak ada tersisa sedikit pun, ya, suatu amalan yang dapat mendekatkan kalian kepada surga, menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah dijelaskan untuk kalian. Semua Nabi SAW telah jelaskan. Ini saking semangatnya beliau dalam menyampaikan. Kemudian, ya, riwayat berikutnya, yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, janganlah kalian jadikan kuburanku seperti 'id yang diperingatkan secara terus-menerus per tahunnya. Wa sallu 'alayya, salatlah kali, berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, karena selawat kalian yang kalian berikan untukku itu akan sampai dimanapun kalian berada. Rahu Abu Daud bi isnadin hasanin warwatuhu siqat, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan, dan para perawinya adalah perawi yang siqat. Ya. Nah, fadal dibaca sini. Ya. Pak Yanto, fadal Pak Yanto. Kula marat. Wala yadkhulu fi hadha ziyaratuhu. Guluwin wa biduni guluwin fiha. Ai mislal kuburi, misla. Thank you. fihi. Waladhi sholat fihi al-wiyudu an-nawafilu. Sallu ala, sallu alayya hasa ala. Haisu, apa, hasana. Hasa ala sholati alayhi. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Ya, Syekh bin Baz menyatakan keterangan hadis ini, hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya. Wa la taj'alu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Yang diperingati tahunan, wa sallu alayya, berselawatlah padaku karena selawat kalian sampai kepadaku di manapun kalian berada. Ini hadis yang kemarin ya, pekan lalu masih ingat ya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. La tajalu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Maka rumah yang kosong dari ibadah seperti kuburan. Maka kuburan sifatnya tidak ada ibadah di situ. Karena kalau yang enggak ada ibadah itu seperti kuburan. Paham enggak sih? Nah. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Kata Syekh bin Baz, idan yaitu dengan ditakrar al-maji, berulang, datang itu berulang. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, yaitu berulang, datang terus, kan kayak kita Idul Adha, Idul Fitri, datang berulang-ulang. Ya, datang lagi. Ya. Kalau id itu ismun, dia adalah sebuah nama, lima ya'udu wa yatakarraru fil yawm au fil usbu' au fis syahr au fis sanah. Dia sebuah nama yang kembali berulang-ulang, apakah dalam sehari, sepekan, sebulan, setahun, terus. Dinamakan id dari kata al-aud. Ada yaudu, maknanya takarrara, berulang. Ya. Nah, id ada yang namanya dua id itu, id makani, ada id zamani. Id itu ada dua, id makani, id zamani. Kalau id zamani yang masyru', ya Idul Fitr, Idul Adha, ya. Kalau id pekanannya apa bagi umat Islam? Hari Jumat, ya kita pakai baju bagus ke masjid, begitu. Nah itu kalau id makani, id yang terkait apa, id zamani, zaman waktu. Kalau id ya, id zamani yang mamnu berarti apa, yang dilarang. Ya, id zamani yang mamnu, yang tadi yang masru, Idul Adha, Idul Fitri, salat Jumat, yang mamnu apa? Hah, maulid Nabi. Haul, apa lagi, haul kematian, apa lagi, ini yang mamnu. Ya, peringatan-peringatan itu Muharram lah, Isra Mi'raj lah, ini mamnu ya. Ya kita tahu ini masyarakat kaum muslimin melakukan hal ini. Iya, nah, ini kita jujur kan, mamnu. Maulid Nabi kita katakan bid'ah. Ya kenapa memangnya? Kita nyebut Maulid Nabi bid'ah, ulama nyebut bid'ah. Ya. Dan enggak ada ulama salaf yang melakukan Maulid Nabi. Enggak ada. Ya, tabi'in enggak ada. Tapi imam mazhab ada gak Imam Adhan? Syafi'i maulid, baca barzanji gitu. Imam Malik, baca barzanji. Imam Ahmad, Abu Hanifah deh. Imam yang kedua dia enggak. Sam? Imam yang kedua yang pendiri enggak? Ada, ngadain, saya punya bukunya. Yang dilarang sama dia itu yang mungkar. Ya, saya punya bukunya. Ya, Tadbirul Mungkarat itu. Yang dilarang sama dia yang mungkar, seperti nyanyi-nyanyi khalwat. Saya ada bukunya, mau dibacain? Gak mau saya, soalnya tetap mengisbat maulid, cuman yang dilarang sama dia yang tadi ada maksiat di situ. Hah? Apa? Ya, ya, bukunya itu belum diterjemahkan setahu saya. Udah diterjemahnya? Saya punya. Bahkan dengan yang ada tahqiqnya lagi dari kiai di sini. Ya. Hah? Kalangan. Apa? Kalangan. banyak kok sekarang. Ya, banyak. Ya. Itu tetap menetapkan adanya Maulid. Sangkan orang, wah ini juga baca. Kalau baca judulnya aja, pas kita baca isinya, menetapkan adanya Maulid. Ya. Nah itu apa? Id zamani yang mamnu. Ya. Taib. Kalau id makani apa? Ya, id yang syar'i. Apa? Hah? Yang syar'i. Ya. Ijtima di masjid. Ya, salat berjamaah ini id makani, kan berulang terus. Berulang. Ya, salat Jumat, ya. Ya. Itu masru. Nah, kalau yang mamnu apa? Yang haram. Ya. Apa? Nah, itu dia. Berulang-ulang ziarah ke kuburan nabi, kuburan wali, nah itu. Paham ya? Itu ada dua, makani, zamani. Zamani dan makani itu ada yang masyru, ada yang muharram. Nah, kayak id zamani yang masyru yaitu Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat. Yang mamnu ya Maulid Nabi, haul segala macam. Kalau makani ya kita salat berjamaah ke masjid. Ya. Apalagi haji berulang-ulang dari ya itikaf di malam 8 ya, tarwiyah ke Mina, tanggal 9-nya ke Arafah, wukuf menjelang matahari terbenam ke Muzdalifah, bermalam di situ, habis salat subuh di situ, pergi ke Mina untuk lempar jumrah Aqabah, itu berulang, itu masyru'. Nah, yang mamnu', yang muharram kayak tadi berulang, datang ke kuburan wali, kuburan nabi. Nah, itu paham ya sini ya? Baik. Id ada dua, id makani, id zaman. Nah. Terus mana tadi udah dibaca belum? Sama Pak Yanto. Udah ya? Ya. Kemudian ya. Ya takarraru al-maji' wa ilaihi wa du'a indah, berulang datang ke tempat itu, berdoa di sisinya, au salatu indahu, salat di sisinya, au istighosatu bihi, dia istighosah minta pertolongan kepada penghuni kubur, wa nahu dzalik dan semisalnya. Ini id yang haram. Wal id ma huwa ma yatakarraru wa ya'udu kulla marratin. Id itu ialah yang berulang. Ya, terus kembali setiap ya kulla marrah. Terus berulang. Apakah per hari, per pekan, per bulan, per tahun? Walayadkhulu fi hadha, namun enggak termasuk di sini. Enggak termasuk di sini adalah ziyaratuhu alaihi salatu wasalam, berziarah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan di kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi menyatakan bab ziarah ke makam Nabi. Walaupun banyak muhakkik dari kalangan Salafi membenarkan, semisal Syekh Salim Id Al-Hilali, ya, yang tepat ziarah ke makam Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Karena memang enggak didapati riwayat sahabat yang sering ziarah ke makam Nabi. Yang kita dapat riwayat ialah Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika pulang safar datang ke Madinah, dia ziarah ke makam Nabi. Dia menyatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Abatah. Ya, assalamualaikum wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, wahai ayahku. Udah. Ya, riwayat-riwayat dari sahabat ini Ibnu Umar aja. Ya, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Ya, namun ziarah ke masjid Nabi, makanya boleh ketika antum umrah masuk ke masjid Nabi, ini diajarkan oleh para masyayikh kita. Ya, amalan-amalan di Madinah ini. Ya, dan ini biasanya sepaket kalau antum umrah, ya. Apa namanya? City tour itu ke Madinah itu, Masjid Nabi, ke Raudhah, ziarah makam Nabi, ya. Kemudian apa? Ziarah makam Uhud, ziarah Uhud. Namun di situ bukan untuk lihat kuburan, enggak. Antum kalau ke Uhud bukan ke kuburannya liatin gitu, bukan. Tapi lihat di medan Uhud, ngajarin sejarah. Ya. Saya kalau berkesempatan jadi pembimbing ke Uhud itu, ya saya ajak ke gunung, ceramah di situ, sirah nabawi tentang Uhud, kisah begini, begini begitu. Nah, itu tujuan dari Uhud. Ziarah ke Uhud. Nah, adapun yang lain-lainnya itu ke percetakan Quran, kebun kurma, itu pernik-pernik lah. Ya, yang enggak disebutkan oleh Masyaikh. Namun Masyaikh yang pernah saya dengar langsung, dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yaitu tadi kalau di makam Nabi, kalau ziarah ke Nabi tadi, dan satu lagi ziarah ke ulama sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin ya, ketika menjelaskan hadis kedua, hadis Umar bin Khattab ya, hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan apa? Hadis Jibril. Jibril datang ke Nabi. Ini ziarah ke para ulama kalau datang ke Madinah. Loh, saya enggak bisa bahasa Arab, gimana ngomongnya, gimana dengernya? Ya udah, majelis yang ada di Madinahnya, yang ada di Masjid Nabi, majelis duduk situ. Mau saya kagak ngerti gimana dengerinnya? Ya udah cari yang ada bahasa Indonesia. Karena ada 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Urdu, yang paling banyak bahasa Urdu, paling laku, paling penuh, dan bahasa Indonesia. Nah, itu mudah-mudahan sudah menunaikan hak-hak kalau datang ke Masjid Nabi alaihi salam. Nah, ini Masjid Nabi ini, ziarah ke makam Nabi ini dikecualikan. Artinya boleh kita datang setiap kali umroh, datang ke situ sebagaimana perbuatan Ibnu Umar. Tapi dengan syarat biduni syaddir riha, tanpa memberatkan kalau riha ke situ, mempersiapkan secara khusus. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang syaddir riha, jangan kalian mempersiapkan secara khusus ya, rihlah capek-capek itu kecuali ketika masjid, Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Al-Aqsa. Wa biduni guluin, tanpa gulu. Ya, tanpa gulu artinya kita enggak berdoa di situ. Nanti akan datang keterangan hadis berikutnya. Hadis dari Zainal Abidin rahimahullah taala. Wa ibadatin indaha, enggak boleh beribadah di situ. Ya, artinya cukup ya udah berselawat pada apa namanya mengucapkan salam pada Nabi, selesai. Ya. Selesai di situ. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taj'alu buyutakum maqbura," janganlah kalian jadikan ya rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Kata Syekh bin Baz, "Aid mislal kuburi," yaitu jangan jadikan kalian rumah kalian seperti kuburan, la yusalla fiha, yang kuburan di situ enggak dikerjakan salat di situ. Wala yuqra'u indaha, tidak dibacakan Al-Qur'an di situ. Bal sallu fiha waqra'u, namun sholatlah kalian di rumah di situ, bacalah Quran. Maksudnya sholat di rumah, sholat nafilah bagi pria. Kalau wanita, ya sholat wajib di situ. Wa fil hadis, dalam hadis, ijalu min sholatikum fi buyutikum wala tattakhiduha kubura. Jadikanlah sholat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan, ya jangan jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Sholatnya itu maksudnya apa? Sholat sunnah. Ya, fadalla ala annal qubura, maka ini menunjukkan kata Syekh bin Baz bahwa kuburan la yusalla fiha wa la yuqra'u indaha, tidak dikerjakan salat di situ, tidak dibacakan Quran di situ. Walladhi yusalla fihi albuyut an-nawafil, yang salat yang dikerjakan di rumah-rumah ialah salat sunnah. Ya, salat sunnah. Ya, kemudian kata Nabi sallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya, hassa ala salati alayh, Nabi mendorong kita untuk ya apa namanya mau berselawat kepada beliau, akan sampai dimanapun ya kita berada. Maksudnya gimana? Apakah suaranya akan sampai? Apa Nabi dapat mendengar? Gimana? Siapa yang bisa jelasin? Salawat Nabi gini, ini antum salawat sini. Ya, sallu alaihi, sallallahu alaihi gitu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Antum salawat di mana aja? Nyampe kepada Nabi. Hah? Gimana maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Hah? Allah yang menyampaikan. Lewat malaikat. Ada hadis khusus kata Nabi SAW, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati as-salama. Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi yang akan menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Kalau kita mengucapkan salam pada Nabi, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi. Malaikat itu yang akan menyampaikan kepada Nabi salam dari umatnya. Salam dari Mas Bibit. Nah, Mas Bibit, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Mas Bibit padahal lagi di rumah. Berselawat, habis domel-melin istri misalnya. Misalkan ya. Nah, lagi di rumah nyempil, aduh. Termenung, berselawat aja dah. Allahumma shalli. Disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat. Begitu Mas Bibi. Ya. Mana lagi tadi? Mana terakhir ini? Waduh, jam 9 lewat ini. Aduh, panjang juga ya. Ya, An Ali bin Husain, Ali dari Ali bin Husain bin Al bin Abi Thalib bin Ali dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri Nabi. Bahwasanya beliau pernah melihat seseorang yang datang ke furjah, celah-celah kuburan Nabi. Karena dahulu kuburan Nabi sudah ditutup. Sudah ditutup, sudah tembok-tembok, ada celah-celahnya. Ada orang datang ke celah situ. Yang furjah celah-celah ini kanat 'inda qabri Nabi. Yang ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, maka orang tersebut masuk ke situ. Dia datang ke situ. Ya. Dia datang. Karena kuburan Nabi di rumah Aisyah, di hujrah Aisyah. Ya. Kemudian fayad'uhu, dia berdoa di situ. Fanahahu, maka Husain bin Ali atau Ali bin Husain melarangnya. Waqala, dan Ali bin Husain menyatakan, cucu dari Ali bin Abi Thalib, ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku sampaikan kepada engkau sebuah hadis yang saya dengar dari bapak saya, dari kakek saya, dari Rasulullah, dari bapaknya itu Hasan, dari kakeknya Ali bin Abi Thalib. Kakeknya Ali bin Abi Thalib pendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, la tattakhidhu qabri 'idan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id. Wala buyutakum kubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, berselawatlah kepadaku. Fa inna taslimakum la yabluuni aina ma kuntum, karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Ya. Ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Mukhtarah. Ya, di dalam kitab Al-Mukhtarah. Nah. Ya, kita baca di sini keterangan dari Syekh bin Bas terakhir. Ya. Faddal, dibaca sini. Harga. Watamdi la tajlis inda qabri tadkhul hadhihi sunnatun ja'at min ahli baiti wa kulluha bayyana anna qawlan kulluhum antum kulluha ha kulluhum terus kulluhum bayyana anna qawlan qabri ida wasilatun ila syirk ila sahabu alayhi inda taqallu inda wa da'u inda wa jarahu ada ila syirki wal ghuluwi fa hasama nabiyyu al malaikata wa min attiqadi quburi masajida wa binaa alaiha wa tajlisi sawa wa fashara wa min attiqadi al quburi masajida ya na'am wa binaa alaiha wa tajlisi sawa wa fashara yu'addi ila attiqadi wa amati وأنها تدفع وكل هذا قد وقع من مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد وحذر من الشرك. نعم. الأخير يا. يا. يا إنكار مُنكر dari salaf. Karena hal yang demikian ini kalau enggak diingkari akan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, taraddud, berdoa bolak-balik kuburan Nabi, berdoa di situ, itu wasilah menuju kesyirikan, maka wajib diingkari. Oleh karena itulah Ali bin Husain bin Hasan bin Husain Husain Ali bin Husain sini ia mengingkari orang tersebut dan melarangnya. Ya, bahkan enggak cuma ngelarang, ini kebiasaan salaf nih, enggak cuma dilarang, kasih tahu yang benar. Ya, kata beliau tadi apa? Ya. Hah, maukah engkau aku berikan, aku sampaikan kepada engkau sebuah hadis. Ya, ala uhadditsuka bi haditsin sami'tuhu min abi wa jadd an jaddi Rasulillah. Ini kebiasaan salaf. Melarang kemudian kasih solusinya. Solusinya dikasih tahu yang benarnya. Na'am barakallahu fik. Mana tadi? Kata Syekh bin Bas rahimahullah, ya, hadis ini dari Ali bin Husain bahwasanya beliau melihat seorang pria yaji ila furjatin, yang dia datang ke celah-celah yang ada di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke situ. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ini kalau Ali bin Husain, ini Husainnya sekarang atau Hasan atau Husain? Saya lupa. Tolong dibenerin, Hasan atau Husain? Hasan. Hasan itu pernah makan lagi makan di rumah Fatimah. Makan malam. Lihat ada orang, ini kan kisah anaknya, ini kisah dianya. Lihat orang. Ayo sini makan malam sama saya. Oh enggak, saya lagi enggak mau hasrat makan. Kamu ngapain di situ? Doa ke kuburan Nabi. Wah, dikasih tahu. Sama seperti ini, kasih tahu yang benar. Gak boleh kayak gitu, yang benar kayak gini. Karena itu menuju kesyirikan, wasilah menuju kesyirikan. Ya, kemudian kata Syekh bin Bas, Ali bin Husain itulah Zainul Abidin. Ya, Zainul Abidin, kalau di Indonesia mansub semuanya. Zainal. Mansub semuanya, jadi Zainul. Zainul Abidin. Ya. Faisalli ala Nabi fi makanin fil bait, maka seorang yang berselawat kepada Nabi apakah di tempat manapun, ya, apakah di rumah, di pasar, di jalan, la yakhussu assalama wa salata alaihi indal qabr, janganlah dia mengkhususkan berselawat, mengucapkan salam kepada Nabi di sisi kuburan. Tidak boleh demikian. Walihada ankara Ali ibn Husain ala rajuli. Oleh karena itu Ali bin Husain mengingkari orang ini dan menjelaskan kepada orang tersebut bahwasanya hal ini laisa bimasyru', tidak disyariatkan. Ya. Anda tusallim 'alaih, Anda cukup mengucapkan salam pada Nabi ketika di kuburan beliau, wa tamdi, dan selesai, sudah Anda pergi. Ya. Wala tajlis indal qabri tad'u, jangan Anda duduk di sisi kuburan Nabi kemudian berdoa. Nah, inilah sunnah yang dibawa dari Ahlul Bait. Semuanya menjelaskan bahwasanya menjadikan kuburan sebagai id yang datang berulang ke situ, mondar mandir datang ke situ, itu adalah wasilatun, sebuah wasilah, sarana ila syirki yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Idza akafu alaihi indah, jika mereka itikaf di kuburannya, sisi kuburannya, berselawat di sisi kuburannya, berdoa di sisi kuburannya, jarrahum, ini akan menyeret mereka, membawa mereka ila hadza syirki, kepada kesyirikan tersebut dan sikap gulu. Maka fahasaman Nabi, maka Nabi SAW memutus al-maddah, ya, sebagai semua sarana, materi, unsur yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Maka diantara bentuk menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, yaitu membangun kuburannya, mentajsis, apa ya, mengapur, ya, mengkeramik, ya, memberikan keramiknya. Kemudian apa namanya, memasang faras di situ, apa namanya, apa, bangunan-bangunan lah di situ, ya, yang ini akan menghantarkan kepada keyakinan ila tiqadil amati annaha mu'azzamatun, mengantarkan keyakinan kepada orang-orang awam bahwasanya oh ini kuburan ini diagungkan, wa annaha tanfa'u, kuburan ini dapat memberikan manfaat. Ya, kullu hadza qad waqa'a. Semua ini akhirnya telah terjadi, enggak? Terjadi. Ma'ana nabiyya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hama janabat tauhid. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjaga semua sisi tauhid, wa hadzara minasyirk, dan memberikan peringatan dari kesyirikan. Cukup, ya. Masailnya, ya. Aduh, masailnya panjang lagi. Ya. kita bacakan juga enggak? Bacakan.